بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Telah kita menyelesaikan bab sebelumnya, bab Hilful Jahiliyah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab yang 228 dari kitab Sahih Adabul Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab al-ikha, bab tentang mempersaudarakan, menjadikan bersaudara antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Musa ibn Ismail Abu Salama Tubudzaki al-Basri thiqah, qala haddathana Hammad ibn Salama, Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri Abu Salamah juga thiqah, sebutkan Ibn Hajar thiqah, min athbatin nas fi Thabit, Thabit al-Bunani, an Thabitin Thabit Ibn Aslam al-Bunani juga thiqah, Abu Muhammad al-Basri. Tabi'in. An Anas, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi dari Thabit al-Bunani, kemudian dari Anas, dan Thabit ini termasuk muridnya Anas bin Malik yang paling kokoh riwayatnya dari Anas. Ada tiga orang yang disebutkan Athbatun Nas fi Anas, orang yang paling kuat kokoh periwayatannya dari Anas ada tiga: Thabit al-Bunani, dan kedua Al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim, dan yang ketiga Qutadah ibn Bi'amas Tadusi. Disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, yang paling kuat adalah Az-Zuhri. Sebutkan summa Thabit summa Qutadah. Qala, berkata Anas, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Ibn Mas'udin Wal-Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah dan Zubair, Zubair bin Awam, ayah dari Abdullah bin Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kedua-duanya dari Quraisy. Kedua-duanya adalah muhajirin. Nabi mempersaudarakan dari sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Ibn Mas'ud dan Zubair. Hadis ini hadis yang sahih. disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Dari rawi-rawinya tadi kita sebutkan fiqh semuanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Salam, Muhammad ibn Salam juga thiqah bin al-Fars as-Sulami, Abu Abdullah thiqah. Qala akhbarana ibn Uyainah, yaitu Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi thiqah. Qala haddathana Asim Al-Lahwal, Asim ibn Sulaiman Al-Lahwal Abu Abdul Rahman Al-Basri juga thiqah. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas, riwayat ini juga dari Anas. Qal, berkata Anas, halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari allati bil Madinah. Kata Anas, halafa bimakna akha, ya, halafa bimakna akha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Quraisy wal Ansar. Quraisy al-Muhajirin, wal Ansar dan Ansar orang yang menetap di Madinah, penduduk Madinah. Fi dari, di rumahku. Allati bil Madinah, yang ada di Madinah. Dua hadis yang disebutkan dalam bab ini yang menyebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muslimin, yang pertama dari kalangan muhajirin dengan muhajirin, yang kedua dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan disebutkan oleh Ashabul Maghazi bahwasanya mempersaudarakan ini itu ada dua. Ada dua kali terjadi. Yang pertama kejadiannya di Makkah. Kejadiannya di Makkah, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, kaum muslimin yang ada di Makkah, di kalangan Quraisy. Di antara mereka Rasulullah mempersaudarakan khusus muhajirin dari Makkah. Seperti yang disebutkan di sini, yaitu Rasulullah mempersaudarakan Abdullah ibn Mas'ud dan Zubair ibn Al-Awwam, dan juga disebutkan diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah persaudarakan dengan Zaid ibn Harithah. Nah, di sini Rasulullah SAW mempersaudarakan itu memiliki tujuan, ada pengaruh yang kuat. Kenapa Rasulullah mempersaudarakan? Kalau seseorang itu dijadikan saudara, maka akan ada ikatan yang kuat, ada dorongan yang kuat untuk saling menolong, saling membantu. Beda kalau tidak ada ikatan persaudaraan. Kita bisa juga merasakan kalau kita bersaudara dengan seseorang, dipersaudarakan. Disebutkan antum bersaudara dengan si fulan, maka ini akan memberikan dampak yang besar. Seorang yang tadinya mawali, dipersaudarakan dengan orang yang memiliki kedudukan yang mulia, akan terangkat derajatnya ya, budak ini. Seperti Zaid bin Harith, Zaid bin Harithah, dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipersaudarakan dengan Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Jadi terangkat kedudukannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Quraisy, orang-orang Quraisy yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan harta-harta benda keluarga mereka, tanah, ladang, kebun yang mereka miliki, dia tinggalkan. Dia hijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah SAW di sana. Mereka meninggalkan negerinya karena mempertahankan agama, karena mereka ingin menyelamatkan agama mereka, sehingga semua ditinggalkan, hanya benda-benda yang bisa dia bawa, dia bawa di dalam hijrah. Sehingga ketika sampai di Madinah, sampai ke negeri yang asing, tidak punya keluarga di sana, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Ini semua memiliki tujuan, ada tujuannya Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Ini yang dilakukan Nabi SAW begitu tiba di Madinah. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid, Masjid Nabawi, karena masjid ini memiliki peran yang sangat besar di dalam mempersatukan kaum muslimin. Di samping untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tempat keseharian kaum muslimin bertemu, para sahabat bertemu, dan juga dijadikan sebagai tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari mereka ilmu. Kemudian yang kedua adalah dengan mempersaudarakan mereka. Dan terjadinya persaudaraan ini itu disebutkan dalam hadis di rumahnya Anas bin Malik. Di riwayat yang lain disebutkan di masjid, di Masjid Nabawi. Dan banyak dari kalangan sahabah, kalangan muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan kalangan Ansar, sampai disebutkan sekitar 90 orang, bahkan mengatakan 100 orang, separuh dari muhajirin, separuh dari al-ansar, dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zaid. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan dengan Ansar Itsban ibn Malik. Mungkin juga Salman al-Farisi dengan Abu Darda, Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi. Kemudian Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'adz bin Jabal, Talha bin Ubaidillah dengan Ka'ab ibn Malik, dan yang lainnya. Ini yang disebutkan. para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam As-Suhaili rahimallahu taala, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين أصحابه حين نزلوا المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم mempersaudarakan di antara para sahabatnya tatkala mereka datang ke Madinah. Siapa itu? Quraisy, muhajirin, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW di Makkah, berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah bersaudarakan li yadhhab anhum washatul ghurbah, washatul ghurbah, agar hilang apa, perasaan terasingnya, perasaan sendiriannya. Kalau datang enggak punya keluarga di situ, mereka tidak mengenal orang yang didatangi, sehingga merasa terasing, sehingga dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'annizuhum min mufaraqati ahli wal 'ashirah. Dan supaya apa? Berlemah lembut kepada mereka, bersikap ramah kepada mereka, kaum muslimin di Madinah, Ansar, karena mereka meninggalkan keluarganya di Makkah. Wa yasuddu wa zara ba'dihim bi ba'dhin, untuk saling tolong-menolong di antara satu dengan yang lain. Ini tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan. Falamma azzal Islam wa istama' syaml wa dhahabat al-wahsyah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam menjadi mulia, menjadi agung, mengalahkan agama-agama yang ada, mengalahkan kufar Quraisy, menjadi izzah, menjadi mulia Islam ini, dan telah bersatu kaum muslimin, sudah tidak ada lagi perasaan terasingan, merasa sendiri, tapi mereka berkumpul sebagai satu umat, sebagai satu kesatuan kaum muslimin, membela Rasulullah SAW, dan sudah hilang rasa keterasingan itu. Anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham itu, kerabat-kerabat itu, ba'dhum awla bi ba'din, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain dalam kitabullah, yani fil mirat, yaitu dalam mirat. Thumma ja'ala al-mu'min kullahum ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mukmin seluruhnya itu adalah ikhwah, bersaudara. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maksud dari perkataan Syekh atau Imam As-Suhaili di sini, bahwasanya di awal Islam, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka antara muhajirin dan al-ansar, sampai-sampai mereka itu saling mewarisi. Saling mewarisi. Jadi kalau ada yang meninggal, maka saudaranya, ya, dari kalangan al-muhajirin itu mendapatkan warisan. Disebutkan mendapatkan 1/6 dari harta yang meninggal saudaranya yang meninggal. Jadi di awal Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dengan tujuan tadi, agar mereka itu saling bantu, saling menolong, agar mereka tidak merasa terasing, agar mereka menjadi satu, sampai-sampai apa? Harta mereka itu mewarisi. Kalau meninggal di kalangan Ansor, saudaranya muhajirin itu mewarisi harta mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat yang sahih, di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, naam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, dan tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh dua orang tua atau kerabat, ya, itu ada mawalinya, ada pewaris-pewarisnya, ada pewaris-pewarisnya. Maka beliau Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini turun itu menghapus hukum yang sebelumnya, di mana persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara muhajirin dan ansar yang bisa saling mewarisi itu terhapus hukumnya dengan ayat ini. Bahwasanya setiap harta peninggalan dua orang tua atau kerabat yang meninggal itu ada pewaris-pewarisnya yang mewarisi, ya, tidak lagi diberikan kepada orang lain, tapi ada pewaris. Wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sehingga beliau menyebutkan sini Al-Imam Suhaili, ketika turun ayat ini maka tidak lagi saling mewarisi. Ya, yang mana di awal tadi persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka itu sampai saling mewarisi harta-harta mereka. Namun setelah itu turun ayat yang menghapus. Setelah itu tidak ada lagi mewarisi. Tidak bisa lagi mewarisi karena ada ayat yang menyebutkan bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu diberikan kepada ahli warisnya, diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, sehingga setelah itu tidak ada lagi yang ada apa? Ikhwah secara keumuman, ikhwatun fiddin, kita bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada semua mukminin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang-orang beriman itu adalah mereka bersaudara. Tidak lagi seperti persaudaraan yang dulu, saling mewarisi. Tapi persaudaraan dan persaudaraan yang dilandasi oleh Islam, keimanan, di mana setiap mukmin itu hendaknya saling menolong, saling membantu saudaranya, tidak membiarkan mereka ketika butuh pertolongan, butuh bantuan, tidak kemudian dibiarkan, tidak dibantu. Demikian juga hak-hak ukhuwah ditetapkan dalam Islam terhadap mereka. Ketika bertemu memberi salam, ketika sakit dijenguk, ketika meninggal diantarkan jenazahnya. Maka ini hak-hak yang ditetapkan dalam Islam terkait dengan persaudaraan ukhuwah diantara muslimin. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW mempersaudarakan al-muhajirin dengan muhajirin dan al-muhajirin dengan al-ansar. Dari hadis ini maka kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, fadilatu zahirah li Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna dhalika at-tahaluf waqa'a fi darihi bil Madinah. Kautaman yang zahir, yang nampak, yang jelas bagi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, karena kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, para sahabat itu, di rumahnya. Maka ini menjadi satu keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih rumahnya Anas bin Malik. Ada banyak rumah dari kalangan Ansar, tapi Rasulullah SAW memilih rumahnya Anas bin Malik yang juga sebagai pelayan Nabi SAW, melayani Rasulullah SAW sejak kecil, dari umur 10 tahun melayani Nabi selama 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Ibunya Anas Musulaim membawa Anas, anaknya, ke Nabi SAW. Hada Anas, ini adalah anakku Anas bin Malik. Yahdumuk, dia akan melayanimu. Nah, sejak itu Anas melayani Rasulullah SAW. Pada umurnya masih 10 tahun. Ya. Masih anak-anak. Tapi beliau, Anas bin Malik, adalah anak yang cerdas, bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai pelayan. Dan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepadanya dengan dijadikan rumahnya sebagai tempat untuk mempersaudarakan al-muhajirin dan al-ansar. Kemudian yang kedua, at-tahadduts bima yamunnu Allah ta'ala bihi 'ala al-'abdi min ni'matin fid din idza umina al-'ujbu. At-tahadduts yaitu menyebutkan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba berupa nikmat di dalam agama ini. Idza umina al-ujubu, kalau itu dirasa aman dari ta'ajjub, dari berbangga diri, maka kita ucapkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, nikmat, terlebih nikmat afiddin, nikmat agama ini. Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan ini kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, terjadinya al-ikha al-mu'akha itu di rumah beliau, dan ini adalah nikmat. Dan beliau sampaikan ini di antara faedah dari hadis ini. Apabila seseorang itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan dalam ad-din yang dulunya masih awam, masih jahil, tidak mengenal sunnah, banyak melakukan kebidahan, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya dengan menuntut ilmu, dia memahami agama ini, dia amalkan sunnah, kemudian dia tahadus, alhamdulillah saya dulu ini begini-begini, alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah, bisa talabul ilm, bisa mengamalkan sunnah, bisa seperti ini, alhamdulillah. Kita bisa memiliki satu majelis ilmu di tempat yang jauh, kita datang kepadanya, ini nikmat. Tahadduts. Kita sebutkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, maka ucapkanlah. Sebut-sebutlah. Ini juga merupakan bagian syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan. Kenikmatan dunia, terlebih kenikmatan ad-din, dikaruniai anak, alhamdulillah disebutkan nikmat dari Allah, Allah memberikan kepada saya seorang anak, bisa menikah, bisa punya rumah. Jika ini aman dari ujub. Jangan sampai kita ta'adus itu karena ingin berbangga-bangga. Saya ini seorang ahlus sunnah. Sehingga dia sebutkan semua. Dan dia menyebutkannya dalam keadaan membanggakan dirinya. Maka seperti ini ya, tidak usah disebut-sebut kalau niatnya untuk berbangga-bangga. Karena justru itu bisa menghancurkan amal-amal saleh yang telah dilakukan. Dia menyebutkannya untuk riya, untuk dipuji, bukan karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari syukur tahadduts. Tapi ingin dipuji, ingin membanggakan dirinya. Maka seperti ini ditinggalkan kalau itu muncul atau didasari karena al-ujub. Sehingga disebutkan di sini tahadduts bima yamunullah taala bilal abri min ni'matin fid din idza umina, kalau aman dari al-ujubu, aman dari bangga, dari sifat berbangga, membanggakan dirinya. Ini dua di antara faedah yang kita bisa sebutkan dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka antara al-muhajirin dan al-ansar. Dan bukan berarti dipersaudarakannya itu kemudian seenaknya saja. Ya, mereka mau memanfaatkan ini kesempatan kita bisa mengambil hartanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada mereka ya, untuk membantu, termasuk dalam masalah harta. Mereka juga orang-orang yang mulia, iffah, memelihara kehormatan dirinya. Bukan orang-orang yang senang meminta, senang diberi. Sampai-sampai di antara mereka Sa'ad ibn Rabi, orang yang kaya, banyak hartanya. Dia mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, aku punya harta yang banyak. Aku akan membagi separuh buatmu dan separuh buatku. Dan aku punya istri dua. Pilih di antara keduanya mana yang kamu senangi. Aku akan menceraikannya dan engkau menikahinya. Tapi apakah Abdurrahman langsung nerima? Oh ini rezeki, rezeki nomplok istilahnya. Dikasih uang yang banyak, dikasih lagi istrinya. Tidak. Mereka lah orang yang iffah, memelihara diri. Dia cuma mengatakan kepada saudaranya Sa'ad ibn Rabi', tunjukkan aku pasar. Di mana pasar? Beliau mencari sendiri rezeki Allah Subhanahu wa taala, mencari maisha sendiri. Karena dia adalah orang yang ahli dalam perdagangan. Minta ditunjukkan pasar. Ini ya, beliau melakukan apa usaha sampai kemudian menjadi orang yang kaya, banyak harta. Dan hartanya disumbangkan untuk Islam. Naam, khonibul bin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang bab al-ikha atau al-mu'akha, bab tentang mempersaudarakan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tawaddalu, hafizakumullah.